Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubuhum wa alsinatuhum li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyatakan, maka di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, maka salamatu qulubuhum wa alsinatuhum, qalbu dan lisan mereka selamat. Selamat dari apa? Dari mencela. Selamat dari hasad. Selamat dari berpikiran negatif atau berkomentar negatif terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah mensifati mereka, mensifati ahli sunnati wal jamaah dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar, yaqulun, maka mereka menyatakan, semua kalangan ahli sunnati wal jamaah yang hadir setelah masa sahabat, semuanya menyatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat yang telah mendahului kita dalam keimanan, karena para sahabatlah manusia pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di kalbu kami ada ghil, ada hasad, kebencian, hasad kepada orang-orang yang beriman, yaitu kepada para sahabat. Selamat kalbu mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Ra'uf lagi Maha Rahim. Kemudian kata Ibn Taymiyyah, wa ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qaulih, dan ahli sunnati wal jamaah, selamat lisan dan hati mereka dari berpikiran atau berkomentar negatif terhadap para sahabat dalam rangka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin, seandainya salah seorang di antara kalian, maksud kalian di sini, ini khitab yang diajak bicara oleh Nabi SAW, memang zatnya adalah sahabat, tapi ini ditujukan kepada para selain sahabat, agar mereka berhati-hati, berkomentar atau berpikiran negatif terhadap para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, misla Uhudin dahaban, semisal emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tidak akan pernah sampai menyamai infak satu mud segini infak sahabat segini, ya, dia menggabungkan kedua tangannya segini dalam ukuran tangan yang sedang dia infakkan, entah itu dalam bentuk korma, dalam bentuk gandum, dan yang lainnya, para sahabat berinfak segini, itu lebih berat, jauh lebih berat dibandingkan infak siapapun yang datang setelah para sahabat, walaupun infaknya emas sebesar gunung Uhud. Wala nasifah, dan tidak akan pernah mampu menyamai setengah mud sedekahnya sahabat. Ini demikian. Bisa dipahami sini, kita baca syarahnya langsung saja, ya. Udah bawa kopi enggak? Enggak. Ntar ngantuk, ya. Saya udah sedia nih. Taib. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Ay min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Yaitu apa? Salamatu qulubuhum. Selamat qulubu mereka minal ghil wal haqdi. Dari hasad, dari dendam, dari bughd, kebencian terhadap para sahabat. Wa salamatu alsinatuhum. Dan selamat, ya, selamat pula, ya, salamatu qulubihim wa alsinatihim, afwan, ya, wa salamatu alsinatihim, ya, mudhofun ilaih, ya. Nah, dan selamat pula, ya, lisan mereka minat ta'ni wa la'ni wa sabbi, yaitu dari celaan, laknat maupun cacian di ashabi Rasulullah SAW kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Li fadlihim wa sabqihim wa ikhtisasihim bisihhati an-nabi bi suhbati an-nabi SAW. Kenapa demikian? Karena keutamaan para sahabat. Wa sabqihim, karena para sahabat lebih dahulu dibandingkan mereka siapa saja yang datang setelah para sahabat masuk Islam. Wa ikhtisasihim, dan juga karena kekhususan para sahabat, spesialnya para sahabat itu, ya, karena mereka menemani Nabi SAW. Siapa sih yang dimaksud dengan sahabat? Ini banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama, namun yang paling bagus menurut saya ialah definisi dari Ibnu Hajar di kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Ibnu Hajar Asqalani menyatakan, siapa itu sahabat? Annas sahabiyya man laqiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi, tidak dipersyaratkan melihat. Kalau dipersyaratkan melihat, nanti sahabat yang buta enggak jadi sahabat. Itu dipersyaratkan melihat, ya. Nah, kalau dipersyaratkan afan, dipersyaratkan berjumpa. Kalau dipersyaratkan melihat, Nabi enggak lihat dia atau dia enggak lihat Nabi, padahal satu sama lain melihat. Misalkan dari 114.000 sahabat di Hajjatul Wada, ada yang enggak dilihat Nabi satu persatu, tetapi mereka melihat Nabi, maka mereka adalah sahabat. Abdullah bin Ummi Maktum, dia melihat Nabi, melihat, melihatnya. Dia tidak melihat Nabi karena buta, tapi dia adalah sahabat. Wa mata, dan beriman kepada Nabi, mu'minan bihi wa mata 'alal Islam, dan mati di atas keislaman. Kalau matinya di atas kekufuran, sebagaimana yang terjadi di masa Umar bin Khattab, ketika ada seseorang yang pernah haji bersama Nabi di Hajjatul Wada, namun di masa Umar dia murtad menjadi Nasrani, maka bukan sahabat. Ini definisi yang paling bagus mengenai sahabat. Yaitu salamatu alsinatihim, selamat lisan mereka minat ta'ni walla'an wasab li ashabi Rasulullah SAW. Li fadlihim wasabkihim wakhtisasihim bisuhbati Nabi SAW. Karena spesial nih para sahabat, menemani Nabi SAW. Karena di masa itu masa yang sulit. Masa yang sulit di mana mayoritas keseluruhan manusia memusuhi Nabi, kontra terhadap Nabi. Ketiba ada orang yang beriman pada Nabi dia sendiri, maka dia siap menerima konsekuensi beriman pada Nabi, dikucilkan, ikut dimusuhi, dan selainnya dari apa yang menimpa para sahabat yang sudah-sudah, semisal Bilal bin Abi Rabah dan yang lainnya. Maka ini butuh cobaan, butuh pengorbanan yang besar, taruhannya besar untuk mengikuti Nabi SAW di masa para sahabat. Maka jangan mimpi atau jangan pernah berpikir, coba ya saya hidup di masa Nabi, kali saya itu ikut Nabi menjadi sahabat deh saya. Oh, beda roh kita. Ya, kalau kita di masa Nabi bisa jadi kita jadi fansnya Abu Jahal, Abu Lahab. Iya dan billah. Maka beda roh kita dengan rohnya para sahabat. Mereka pilihan dan tidak sembarangan yang dapat menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walima lahum minal fadl, dan juga karena keutamaan yang ada pada para sahabat ala jami'il ummah dibandingkan dengan seluruh umat yang lainnya. Li'annahum alladzina tahammalu asy-syari'ah anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah para sahabat, mereka lah yang menyampaikan syariat ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaguha, dan mereka para sahabat yang menyampaikan risalah ini liman ba'dahum, mereka sampaikan kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Wali jihadihim ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena jihad mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa munasaratihim lahu, dan juga karena pertolongan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditandingi lewat sisi apapun dari umat-umat yang datang setelah para sahabat. dari manusia yang datang setelah para sahabat. Hatta sahabat yang kencing di masjid berdiri sekalipun, yaitu sahabat Arab Badui, itu sahabat. Maka ketika dia beriman, berjumpa dengan Nabi, maka ini keutamaan besar. Maka ini keutamaan besar. Maka kalau mau menyebutkan kisah tersebut, bukan dalam rangka melecehkan, menghinakan, mengolok-olok, cuman dalam rangka mengambil ibrah, pelajaran, bahwasanya ketika menyampaikan, memberi peringatan kepada orang yang orang kampung Baduy baru masuk Islam, itu ada adab-adabnya, etikanya, caranya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa tersebut. Bukan dalam rangka mengolok-olok sahabat tadi. Itu sahabat Arab Baduy tadi, walaupun dia kencing di masjid berdiri di tengah manusia, itu sahabat. Maka dia memiliki keutamaan yang tidak akan mampu dicapai oleh Imam Syafi'i sekalipun, Imam Bukhari sekalipun. Dia sahabat. Emangnya Arab Baduy ini apa? Bukan sahabat? Hah? Sahabat, dia beriman pada Nabi. Dia sahabat. Nah, barakallahu fikum. Wa gharadu syekhi min aqdi hadzal fasli ar-raddu 'ala ar-rafidati wal khawarij. Dan tujuan dari syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, untuk menyebutkan pasal ini ialah sebagai sanggahan, bantahan beliau terhadap kaum Rafidah. Kaum Rafidah, mereka menikam para sahabat. Semua sahabat dimusuhi, dikafirkan, dicaci, sehingga sahabat yang mereka anggap sebagai sahabat, yang mereka anggap sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan, itu hanya bisa dihitung pakai jari. Ahlul bait itu pun tidak semua ahlul bait. Ahlul bait yang mereka pilih saja, yang mereka inginkan saja. Yang lainnya dari ahlul bait, dari kalangan azwajun Nabi, istri-istri Nabi, ataupun dari kalangan anak Abbas bin Abdul Muttalib, mereka singkirkan. Mereka tidak anggap itu sebagai orang-orang yang mulia. Padahal itu adalah ahlul bait, keluarga Nabi, keluarga Nabi. Terlebih lagi sahabat-sahabat yang sama sekali tidak memiliki kekerabatan kepada Rasulullah SAW. Maka habislah, habislah itu. Terutama para khulafaur rasyidin selain Ali bin Abi Thalib. Nah, ini habislah. Dan terutama ialah sahabat yang paling banyak mengembawa berita dari Nabi, yaitu Abu Hurairah. Habislah oleh mereka. Wal khawarij, demikian pula khawarij. Alladina yasubbuna as-sahabah, yaitu khawarij memusuhi sahabat. Lihat, mereka lah yang memusuhi sahabat di masa Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib, mereka memerangi Ali, bahkan mereka membunuh Ali. Dan mereka telah melakukan hal itu pada uji coba perdana mereka di masa Utsman dan berhasil. Dan mereka ulangi lagi di masa Muawiyah walaupun terkumpas. Nah, ini mereka adalah khawarij, orang-orang yang memusuhi para sahabat. Sejak masa Utsman, Ali, Muawiyah. Mereka terus memusuhi para sahabat. Nah, kalau Rafidah tidak perlu diragukan lagi. Wayubghidunahum wa yajhaduna fadailahum, mereka membenci sahabat, mereka menentang keutamaan sahabat. Wa bayanu bara'ati ahli as-sunnati wal jama'ati min hadzal madhabil khabith. Dan tujuan dari Syekhul Islam menyebutkan pasal ini ialah untuk menjelaskan madhab ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Beliau menyebutkan berlepas dirinya madhab ahli sunnati wal jamaah dari madhab yang jelek tersebut, yaitu madhabnya khawarij dan madhabnya rafidah. Wa nahma sahabati nabihim kama wasafahumullahu fi qawlihi walladina ja'u min ba'dihim. Dan bahwasanya mereka ahli sunnati wal jamaah, mereka bersama para sahabat nabi mereka. Mereka berada di barisan para sahabat nabi mereka. Ahlu sunnati wal jamaah berjalan di atas jalan yang telah dititi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah mensifati mereka di dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu yang datang setelah para sahabat. Ayat ini diturunkan setelah beberapa ayat sebelumnya yang menceritakan tentang kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat. Ai ba'dal muhajirin wal ansar, yaitu setelah kaum muhajirin dan ansar mereka hadir. Entah itu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai masa kita kali ini. Siapapun yang hadir setelah masa sahabat. Maka Allah sifati mereka bagi mereka yang beriman dengan keimanan yang benar, berjalan di atas manhaj yang benar, yaitu yang Allah sebutkan, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman dan seterusnya. Wa hum attabi'una lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati min umumil muslimin. Siapa yang hadir, yang datang setelah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, yaitu yang berasal dari mayoritas kaum muslimin. Yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam masalah keimanan. Siapa yang dimaksud wal muradu bil ikhwah? Yang dimaksud dengan ikhwah di sini siapa? Huna, yaitu ukhuwatuddin. Yang dimaksud dengan ukhuwah di sini adalah ukhuwatuddin, yaitu persaudaraan agama. Bukan persaudaraan masalah sekandung, ya, saudara-saudara kami, abang-abang kami, tidak demikian, tapi yang dimaksud di sini saudara dalam urusan agama. Fahum yastaghfiruna li anfusihim, maka mereka ahlus sunnati wal jamaah yang hadir setelah masa sahabat, siapapun mereka, maka mereka beristighfar untuk diri mereka sendiri. Waliman taqaddamahum, dan juga orang-orang yang datang sebelum mereka, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Oleh karena itulah para ulama kita memberikan nasihat kepada kita, apabila disebutkan nama sahabat, maka hendaknya kita mendoakan doa taraddi, yaitu mendoakan doa taraddi, yaitu dengan mengatakan radhiyallahu anhu kalau dia sendiri pria, radhiyallahu anhuma kalau dia berdua, radhiyallahu anhum kalau dia banyak pria, kalau dia wanita sendiri radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma kalau mereka para sahabiat disebutkan radhiyallahu anhunna, dan tidak mau mendoakan keridhaan para sahabat, ini adalah langkah awal seseorang terjerumus ke dalam fitnah Syiah Rafidah. Ini tidak mau mendoakan para sahabat dengan doa keridhaan. Ini langkah pertama yang disebutkan oleh para ulama. Ini dicatat. Langkah pertama untuk masuk ke dalam agama Syiah Rafidah, dia tidak mau mendoakan para sahabat. Enggan. Enggan, bukan karena malas, enggan. Enggan, enggak mau. Beda ya, yang karena dia nyebut sahabat Umar berkata, sahabat Abu Hurairah berkata, itu mungkin karena dilandasi ingin cepat-cepat, ingin buru-buru atau kelupaan. Beda sama orang yang memang gak mau. Nah, yang orang yang gak mau ini, kalau diingati dia tetap gak mau. Kalau yang tadi malas, pengen buru-buru diingetin, doain sahabat dong, dia akan mengulang, dia akan mendoakan. Nah, orang yang gak mau ini langkah pertama dia untuk menjadi Syiah Rafidah, menjadi pembenci sahabat. Yaitu apa? Tidak mau mendoakan keridhaan kepada sahabat. Ini dijelaskan oleh para ulama. Dan akan disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Mana lagi tadi? Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di kalbu kami ghil. Apa itu ghil? Gish. Yaitu gish. Maknanya apa? Menginginkan keburukan. Ya. Menginginkan keburukan. Menginginkan keburukan untuk sahabat. Hasad ya. Ya, wa bughdan wa hasadan. Ya, jangan engkau jadikan di kalbu kami ada gish, ada menginginkan keburukan terhadap sahabat, ada kebencian dan ada hasad terhadap para sahabat. Lilladzina amanu. Ya, li ahli iman, itu kepada orang beriman. Wa yadkhulu fi dzalika ash-shahabatu dukhulan awaliyan. Yang masuk dalam cakupan inilah para sahabat. Ya, ini masuk dalam cakupan yang pertama bahkan. Kalau disebutkan orang-orang beriman, siapa lagi yang orang beriman? Yang pertama justru adalah sahabat. Dan Allah mensifati, kalau disebutkan di Al-Quran, di beberapa ayat Al-Quran, orang beriman itu yang dimaksud adalah sahabat. Semisal Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang kafir, lau amanu kamisli amantum bihi faqadihtadaw. Seandainya ya laqadihtadaw, seandainya mereka beriman sebagaimana berimannya kalian. Ini siapa yang dimaksud di sini? Adalah para sahabat. Maka mereka akan mendapatkan hidayah. Kemudian likaunihim asyrafal mu'minina wa likaunis siyaq fihim. Nah, ini juga karena status para sahabat adalah orang yang paling mulia dari kalangan kaum mukminin. Para sahabat adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling memiliki keutamaan di antara mereka itu para sahabat. Qala al-Imam Asy-Syaukani, berkata al-Imam Asy-Syaukani di kitab beliau Fathul Qadir, ini adalah kitab tafsir. Kata Syaukani, "Faman lam yastaghfir li sahabati 'ala al-umumi wa yatlubu ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allahu bihi fi hadhihi al-ayati." Kata Syaukani rahimullah, barang siapa yang enggan, tidak mau memohonkan ampunan, tidak mau beristighfar, tidak mau beristighfar kepada para sahabat berdasarkan secara umum dan tidak mau memintakan keridhaan untuk mereka, faqad khalafa ma amara Allahu bih fi hadhil ayah. Berarti dia, kata Asy-Syaukani, telah menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepadanya di ayat ini. Allah perintahkan kepada dia, kepada kita semua, untuk memohonkan ampunan untuk sahabat. Dia enggak mau, berarti dia menyelisihi ayat ini. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu nazghun minasyaitan wa halla bihi nasibun wafirun min isyanillahi bi adawati awliyaihi wa khairu ummati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Asy-Syaukani selanjutnya, kata beliau, fa in wajada fi qalbihi ghillan, namun apabila, dan jika dia mendapati di kalbunya adanya ghil. Tadi apa itu ghil? Adanya kehendak untuk mengingat keburukan pada sahabat, adanya kebencian, adanya hasad ya kepada para sahabat, faqad asabahu nazghun minasyaitan, maka sungguh godaan dari setan telah menimpa dia. Wa halla bihi nasibun wafirun, dan nasibun wafirun, bagian yang sangat banyak, min isyanillah, dari maksiat kepada Allah, halla bihi, itu telah menempati dia. Artinya kemaksiatan yang besar itu telah terpatri di kalbu dia ketika dia enggan untuk beristighfar dan memintakan keridhaan kepada para sahabat. Kemudian setelah ini langkah pertama, langkah kedua, maka masuklah godaan syaitan untuk menghina, mencerca atau berpikir atau komentar negatif terhadap para sahabat. Nah kalau sudah begini, maka kemaksiatan besar itu telah terpatri di kalbu dia. Halla bihi nasibun wafirun min isyanillahi, maka sebuah bagian yang besar, jatah yang besar dari maksiat itu telah halla bihi, telah menempati diri dia. Bi adawati awliya'ih, yaitu dengan memusuhi wali-walinya yang wali-walinya tersebut adalah wa khairi ummati nabiyyi, yang sebaik-baik umat nabinya. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harb, barang siapa yang memusuhi wali-waliku maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Subhanallah. Siapa saja yang memusuhi sahabat berarti dia terang-terangan menantang Allah untuk berperang. Karena para sahabat adalah wali-wali Allah. Para sahabat adalah wali-wali Allah. Kemudian mana lagi sekarang? Wan fataha lahu babun minal khudlan yafidu bihi ala nari jahannam illam yatadarak nafsahu bil luju'i ila Allah Subhanahu wa taala wal istighatsati bihi bi ay yanza'a an qalbihi ma taraqahu minal ghilli li khairil quruni wa ashrafi hadhihi ummati. Kemudian kata Syekh, dan berarti dia telah wan fataha lahu babun, dan berarti telah terbuka sebuah pintu bagi dia. Pintu apa? Minal khudlan. Ya, pintu yang khudlan ini adalah lawan dari taufik hidayah. Pintu kesesatan. Yang akan yafidu bihi, itu wafada yafidu, mendatangi. Yang akan mendatangi dia ala nari jahannama. Ya, yang akan mendatangi dia, pintu kesesatan tersebut akan mendatangi dia dari neraka jahannam. Illam yatadarak, apabila dia tidak mencegah nafsahu diri dia billuju'i ilallahi, yaitu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighosah kepada Allah, bi ayyanza'a an qalbihi, untuk mencabut dari kalbu dia, agar Allah mencabut dari kalbu dia ma tarakahu minal ghil, apa yang telah masuk, yang telah datang kepadanya berupa ghil, berupa tadi apa itu ghil, keinginan untuk berbuat buruk pada sahabat, kebencian pada sahabat, hasad kepada para sahabat, minal ghil li khairi qurun, terhadap generasi terbaik ini itu para sahabat, wa asrafi hadhil ummah, dan umat yang paling mulia ini. Ini enggak main-main kalau kita berkomentar negatif terhadap sahabat, enggak main-main. Karena sahabat adalah pintu gerbang Islam. Kalau mencela sahabat berarti mencela Islam. Dari sisi apa? Kalau sahabat sudah dicela, Islam ini datang lewat sampai sampai ke kita. Hah? Hadis lewat Bukhari, Bukhari membawakan ujung-ujungnya sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kalau kredibilitas mereka sudah dijatuhkan, ya sudah ditolak khabarnya. Oh, buat apa kita beramal dengan amal ini? Kenapa? Hadis ini bersumber dari orang yang jelek, ya Allah. Yaitu siapa? Sahabat. Betapa banyak syariat ini hancur, gugur, runtuh karena sebab direndahkannya para sahabat. Otomatis tidak akan mau mengamalkan, kan begitu? Ya, tidak mungkin sahabat dicela kemudian ilmunya diambil. Kenapa dicela? Untuk tidak diambil ilmunya. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Dan Syiah tujuannya demikian. Ingin meruntuhkan Islam, yaitu tidak mungkin mereka mencela Nabi, tidak mungkin mereka untuk berbuat yang lebih dari itu. Maka jalan yang paling pintas, yang paling ya untuk mencapai tujuan mereka, yaitu apa? Mencela sahabat. Nah, kalau sahabatnya sudah didiskreditkan, ya sudah selesai. Dan Syiah demikian. Baik yang terang-terangan seperti di Iran, di Irak sana, maupun yang malu-malu kucing dan sudah mulai menampakkan taring di Indonesia sini. Ya, semisal ya, apa yang dikatakan oleh gembong mereka di Bandung ketika mereka berkomentar ya tentang sahabat Abu Hurairah. Di komentar, Abu Hurairah itu kaum papa katanya. Tahu kaum papa? Hah? Hah? Kaum papa? Enggak. No maiden. Hah? Iya. Ashabu Sufah. Abu Hurairah itu kaum papa. Apa maksudnya itu Kang Jalal? Itu dia itu gelandangan. Dia itu sudah mulai. Sudah mulai. Iya dan billah. Nah, di Indonesia. Nanti ujung-ujungnya apa? Nah, ujung-ujungnya dicela. Nah, ini langkah mereka awal-awal demikian. Ya. Ingat ya, sahabat itu tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Ya. Tidak akan mampu ditandingi oleh siapapun. Jangankan oleh Imam Syafi'i, Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik. Sampai sekelas Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu dikatakan oleh para ulama tidak akan pernah mampu menyamai salah seorang sahabat yang dicela banyak orang, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mubarak ketika ditanya tentang kedudukan Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, maka beliau menyatakan laturab, debu yang ada pada hidung Muawiyah ma'a Rasulullah SAW khairun wa afdalu min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang ada di hidung Muawiyah ketika dia bersama Rasulullah SAW baru debunya saja yang menempel di hidung, yang itu akan berubah jadi kotoran, itu lebih utama daripada satu sosok yang mulia Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana dengan Muawiyahnya? Debu yang ada pada Muawiyah di dalam hidung pula itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana dengan Muawiyahnya sendiri? Enggak usah ditanya. Bisa dipahami sini antum. Ya. Makanya mencela sahabat ini berbahaya sekali. Dalam hadis surat Tabrani Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, bagi dia laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia sekeseluruhannya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Sebagian orang membenci sahabat dijejali kisah-kisah perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat saat itu. Perang Siffin, perang Jamal yang melibatkan Ali dan Muawiyah ataupun Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum. Dijejali seolah-olah ya terjadi di antara mereka permusuhan yang sangat kuat, padahal tidak demikian, itu berdasarkan ijtihad-ijtihad mereka saja. Oleh karena itulah Imam Malik di kitab beliau Al-Muwatta menyebutkan sebuah riwayat yang sahih. Muawiyah bin Abi Sufyan mempunyai masalah yang pelik yang dia tidak tahu jawabannya. Maka beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, mengutus untuk bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Kapan masa itu? Masa peperangan antara mereka. Muawiyah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah pulang dari perang Siffin, Ali bin Abi Thalib menyatakan, "La taqrahu imarata Muawiyata, wallahi." Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Jangan kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Jangan kalian benci. Demi Allah, kalau kalian kehilangan dia, niscaya kalian akan melihat," kata Ali bin Abi Thalib, "kepala-kepala terlepas dari bagian punggung bagaikan al-hanzal, ya, sejenis pohon labu." Kemudian mana sekarang? Fa in jawaza, ini ya. Fa in jawaza ma yajiduhu min al-ghilli. Ya. Ila syatmi ahadin minhum faqad qada lisyaitan. Bizimamin wa waqa'a fi ghadabillahi wa sakhatih. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka fa in jawaza, apabila telah melewati, maksudnya telah melewati, telah semakin parah apabila ia telah melampaui batas, ya, telah semakin parah kebencian terhadap para sahabat. Ma yajiduhu min al-ghil, ya, yang dia dapati pada diri dia berupa ghil terhadap para sahabat, kebencian terhadap para sahabat, hingga akhirnya menghantarkan kepada apa? Ila syatmi ahadin minhum, yang ini akan berubah menjadi caci maki, menjadi syatam kepada salah seorang di antara para sahabat. Faqadin qada lisyaitan, ya, bizimamin, maka sungguh dia telah tunduk kepada setan dengan tali kekang, tali kekang setan. Waqa'a fi ghadabillahi wa sakhatih, dan terjatuhlah dia ke dalam amarah Allah dan kemurkaannya. Hada adda'u, ini adalah da', sebuah penyakit. Al-udalu innama yusabu bihi man ibtudiya bi muallimin min ar-rafidah. Ya, ini adalah sebuah penyakit yang udal, yang sudah kronis. Innama yusabu, dan ini hanyalah menimpa siapa? Man ibtuliya bi muallimin minar rafidah. Ini akan ditimpa ini kalau dia mendapatkan guru muallim dari siapa? Dari rafidah. Kalau dia punya guru ngaji, guru ngajinya rafidah. Ya. Aw sahibin min a'da'i khairil ummah, atau guru ngajinya siapa? Yaitu salah seorang dari musuh-musuh umat ini. Min adai khairul ummah, dari musuh-musuh sebaik-baik umat ini. Ya, guru dia adalah Yahudi atau Nasrani. Alladzina tala'aba bihim asyaitanu, yang setan telah mempermainkan mereka. Wa zayyana lahum, dan setan telah memperindah perbuatan mereka. Li'akadiba al-mukhtalaqah, dengan berbagai kedustaan-kedustaan, al-mukhtalaqah, yang dibuat-buat. Mukhtalaqah dari kata ikhtalaqah. wal aqasis al muftara al muftarah, dan berbagai kisah-kisah yang dusta, wal khurafat al maudhu'ah, dan berbagai khurafat, ya, al maudhu'ah yang maudhu'ah yang palsu, wasarafahum an kitabillahi alladhi la ya'tihi al batilu min baini yadayhi wala min khalqihi wala min khalfihi, dan yang telah memalingkan mereka dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an yang tidak akan rusak, dirusak oleh kebatilan, tidak dari arah depan maupun dari tidak dari arah belakang. Jadi itu tahapan seorang akan membenci sahabat Nabi sampai pada titik dia menjadi musuh Allah. Pertama apa? Kalau dia tidak mau mendoakan istighfar kepada para sahabat atau keridhaan. Berikutnya apa? Langkah keduanya, ya, masuk godaan setan. Asabahu nazgun minas syaitan. Masuk godaan setan untuk semakin untuk mulai membenci sahabat. Berikutnya apa? Hallabihi nasibun wafirun min isyanillah. Kalau begitu dia sudah mulai masuk, ya, sudah mulai masuk pada diri dia sebuah kemaksiatan yang besar kepada Allah. Nah, mulai selepas dari itu apa? Selepas dari itu, langkah berikutnya, akhirnya dia akan mencela sahabat. Mencela sahabat. Nah, kalau sudah seperti ini, terjatuhlah dia ke dalam kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidu minal ayatil karimah. Yang menjadi poin penting dari ayat yang mulia ini apa? Yaitu dari ayat, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan seterusnya, anna fiha fadla ashabati. Bahwa dalam ayat ini terdapat keutamaan sahabat. Kenapa keutamaan sahabat ini? Lisabqihim bil iman. Karena mereka lebih dahulu dalam masalah keimanan. Kemudian wafadla ahli sunnati alladina yatawallawunahum wadhammalladina yu'adunahum. Dan keutamaan ahli sunnah yang mereka berloyal kepada mereka, kepada para sahabat, dan mencela siapa saja orang-orang yang memusuhi para sahabat. Wa fiha masyru'iyatul istighfar. Dalam ayat ini juga disyariatkan beristighfar li sahabati wa taraddi anhum, dan juga memintakan keridhaan kepada Allah untuk mereka. Wa fiha salamatu qulubi ahli sunnati wa alsinatihim. Dalam ayat ini juga terdapat keterangan selamatnya kalbu dan lisan ahli sunnati wal jamaah li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari berkomentar terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka jangan berkomentar negatif, walaupun itu ketika disodorkan kepada kita kisah-kisah perselisihan di kalangan para sahabat, nggak boleh. Jangan ikut-ikutan. Kata Ibnu Abil Is Al Hanafi, bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan tangan-tangan kita dari kancah fitnah saat itu. Peperangan di masa sahabat saat itu fitnah. Nah, maka jagalah lisan kita. Setelah Allah telah menyelamatkan tangan kita dan ikut ke kancah fitnah tersebut, maka selamatkan lisan kita. Jangan ikut-ikutan ke kancah fitnah. Para sahabat berselisih saat itu. Mereka berselisih di atas ijtihad. Di atas ijtihad mereka. Muawiyah berijtihad. Ali bin Abi Thalib berijtihad. Ijtihad mereka. Dan mereka adalah ahlul ijtihad. Orang yang paling berhak ijtihad itu siapa? Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik atau Imam Mazhab. Sahabat duluan. Dan ulama yang diantara mereka adalah Ali maupun Muawiyah. Itu mereka paling berhak untuk berijtihad. Maka ketika mereka berselisih, di atas ijtihad mereka. Di atas ijtihad mereka. Jangan komentar yang enggak-enggak. Ini biasanya ya, komentar yang jelek kepada para sahabat ketika seorang disodorkan. Atau dia membaca sendiri kisah-kisah perselisihan, ya, yang terjadi di kalangan para sahabat. Oleh karena itu, kisah-kisah tentang perselisihan di kalangan para sahabat itu sebagian ulama membenci untuk didengar, untuk dibacakan, untuk didengarkan. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Al-Imam Ahmad ketika berguru kepada guru beliau yang ada di Yaman, yaitu Al-Imam Abdul Razak As-Sanani rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad datang ke Yaman mengambil hadis dari Al-Imam Abdul Razak As-Sanani. Setiap kali Al-Imam Abdul Razak As-Sanani membawakan hadis tentang perselisihan di kalangan sahabat, Imam Ahmad tutup kupingnya sekeras-kerasnya. Kalau ternyata masih masuk volume suara dari Al-Imam As-Sun'ani, Abdul Razak As-Sun'ani, riwayat-riwayat tentang presiden sahabat, masih masuk, maka beliau izin keluar ke toilet atau kemana. Nanti setelah dia melihat Imam Abdul Razak As-Sun'ani sudah tidak membawakan kisah-kisah perselisihan itu lagi, maka beliau hadir lagi ke majelis. Dan kalau diulangi lagi, beliau tutup kuping lagi sekeras-kerasnya. Kalau ternyata masih terdengar, beliau keluar. Nah, enggak ada faedahnya, sedikit faedahnya. Yang ada ialah kisah-kisah tersebut dibawakan, orang-orang awam akan menjadi juri sendiri, kepala mereka yang sempit pemikirannya menjadi juri. Dia akan menilai, oh ini salah, oh ini benar. Jadi jurinya siapa? Dia. Siapa dia yang menjadi juri? Dia enggak tahu keutamaan para sahabat secara keseluruhan. Keseluruhan. Kalau udah jadi sahabat itu berarti kolbu mereka itu kolbu yang paling bersih. Setelah kolbunya para nabi dan adab, para nabi dan rasul. Allah ciptakan kita roh. Allah ciptakan kita roh. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Inna Allah nadhara fi qulubil ibad." Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal qulubil ibad. Fastafa'ahu li nafsi, fabtasa'ahu li birisalati. Allah tatkala menciptakan roh, Allah melihat kalbu-kalbu hamba. Kemudian Allah mendapati kalbu yang terbaik dari hamba ialah kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilihnya, memilih nabi, dan Allah utus nabi dengan risalah, dengan kerasulan. Kata Ibnu Mas'ud berikutnya, kata beliau, summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Fajalahum wuzara'u nabi wuzara'a nabihi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna ala dinih. Kemudian setelah melihat rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat kepada kalbu-kalbu hamba setelah kalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah, ya Allah, mendapati kalbunya, kalbu para sahabat Nabi, kalbunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan yang lainnya, itu adalah sebaik-baik kalbu para hamba. Maka Allah jadikan mereka sebagai wuzara, sebagai para penolong Nabi Muhammad SAW. Yuqatiluna ala dini, yang mereka berperang untuk agama Nabi SAW. Ini demikian, enggak main-main. Lihat temannya, sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Musa pergi ke Bukit Thur 40 hari, mereka ditipu Samiri. Langsung nyembah Ijil, anak sapi. Diajak jihad oleh Nabi Musa. Oh, kamu aja sana yang jihad, kita duduk sini. Kamu jihad sana sama Tuhan kamu. Lihat. Sahabat Nabi Isa alaihissalam, ya, minta pada Isa, bikinin dong, turunin dong, kalau benar ini, ya, hidangan dari langit Al-Maidah, hidangan. Kenapa? Biar yakin. Ya. Sahabat ada nggak yang kayak gitu? Diajak jihad, ayo, infiru khifafa wa thiqala, ayo, langsung, dalam keadaan berat atau ringan, berangkat. Bahkan ada sahabat yang sedang malam pertama menikah, datang panggilan jihad, tinggal, belum sempat mandi junub. Luar biasa. Enggak kayak sahabatnya Nabi Musa. Kamu aja sama Musa jihad sama Tuhan kamu sama. Hah? Lihat. Para sahabat ada enggak seperti hawariyunya Nabi Isa? Mintain dulu dong hidangan dari langit. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Lihat para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Wah, ini enggak main-main kalau jadi sahabat. Ya. Maka ini keutamaan besar. Keutamaan yang sangat besar. Kemudian mana lagi tadi? Wa fil ayati. Oh, kemudian wa fi qaulihim rabbana ighfir lana ila akhir. Salamatul alsinah. Maka ketika para sahabat berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, maka ini adalah tanda selamatnya lisan mereka. Selamatnya lisan mereka, lisannya ahli sunnati wal jamaah. Ya. Wa fi qaulihim wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu salamatul qulub. Ketika mereka berdoa, jangan kau jadikan di kalbu kami ada ghil, ada keinginan keburukan kepada para sahabat, hasad kepada sahabat, kebencian pada sahabat, maka ini adalah tanda selamatnya kalbu mereka. Jadi selamatnya lisan pada ayat rabbana ighfir lana, doa ya. Selamat kalbu pada wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa fil ayati, bahkan dalam ayat ini, tahrimu sabbihim wa bughdihim, haramnya mencela dan benci kepada para sahabat. Wa annahu laisa min fi'lil muslimin, dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan orang-orang Islam. Wa anna man fa'ala dhalik la yastahiqqu minal fai' syai'an, dan bahwasanya orang yang melakukan tersebut maka dia tidak berhak mendapatkan fai' sedikit pun. Ini ayat ini ada hubungannya dengan dua ayat sebelumnya yang terkait dengan fai', ya. Fai' itu apa sih? Fai' itu rampasan perang yang diambil tanpa peperangan. Kalau ghanimah baru disertai dengan peperangan. Ayat sebelumnya kan begitu. Apa ayat sebelumnya? Pak Ahmad, maaf Allah ala Rasul min ahlil qura walillahi wali rasulih walidil qurba wal yatama dan seterusnya, ya. Nah, itu dapat fai. Fai itu apa sih? Al mal al hasil lil muslimin, ya, min amwalil kufar bi ghairi qatlin, bi ghairi qitalin, itu tanpa peperangan. Harta yang didapatkan kaum muslimin dari hartanya orang-orang kafir, ya, tanpa peperangan. Mana lagi sekarang? Wa ta'atun Nabi SAW, dan para sahabat selamat lisan dan kalbu mereka dari mencela ahlu sunnah, selamat lisan dan kalbu mereka dari mencela sahabat karena mentaati Nabi SAW. Dalam sabda beliau, ai ana ahlu sunnati, ai ahla sunnati, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yuti'una Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi salamati qulubihim wa alsinatihim, itu agar pada sisi selamat lisan dan kalbu mereka, li ashabihi, terhadap berkomentar negatif terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kafi an sabihim, menahan diri untuk mencela mereka, wa tanaqqusihim, ataupun merendahkan mereka, haitsu nahahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, yaitu di mana Nabi SAW melarang mereka tentang hal tersebut, itu mencela dan merendahkan para sahabat. Biqaulihi, dengan sabda beliau, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Ai la tanaqqasu, janganlah kalian rendahkan mereka. Wa la tashtamu, janganlah kalian cela mereka. Ashabi, yaitu para sahabatku. Jam'u sahib, ya, jamak dari sahib. Yuqal liman sahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi, dan ada yang mengatakan siapa saja yang menemani Nabi itulah sahabi. Wa huwa man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yaitu yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan iman tersebut. Ini definisi siapa tadi? Ibnu Hajar. Ya, di kitab beliau Al-Isabah. Falladhi nafsi biyadih, yang kata Nabi, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hadha qasam, ini adalah qasam, sumpah, minan Nabi SAW, dari Nabi SAW, yuridu bihi ta'kida ma ba'dahu, yang beliau maksudkan adalah untuk penegasan dari kalimat yang beliau akan lontarkan setelah sumpah ini, yaitu law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahabin, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, jumlah itu syartiyah, jumlah syartiyah. Wa Uhud jabal ma'ruf fil Madinah. Uhud adalah sebuah gunung yang ma'ruf di Madinah. Wa sumya bidzalik, kenapa dinamakan dengan Uhud? Li tawahhudihi anil jibal, karena dia menyatunya dari gunung-gunung yang lain. Dia nyatu. Jadi Uhud itu enggak satu gunung begini, tetapi begini-begini, menyatu dia, dinamakan Uhud. Ya, dan Nabi SAW mencintai Uhud, dan Uhud mencintai kaum mukminin. Kata Nabi SAW, ya, Uhud yuhibbuna wa nahnu nuhibbuh. Ya, Uhud yuhibbuna. Uhud itu mencintai kita, dan kita pun mencintai Uhud. Uhud itu mencintai kaum muslimin. Dan kita mencintai Uhud. Kita mencintai Uhud. Jadi kalau ditanya gunung apa yang paling kita cintai, bukan gunung Cerme, bukan gunung Salak, gunung gede, ya, gunung Rinjani, karena saya udah naik gunung sono, keliru, salah. Apa gunung yang kita cintai? Uhud. Mas Yudi udah pernah ngelihat langsung Uhud? Belum, cintai Uhud. Ya, mau urusan pernah lihat langsung apa enggak ada urusan. Yang penting cintai Uhud. Ya, cintai Uhud. Gitu. Pernah lihat Uhud langsung? Belum, cintai Uhud. Udah pernah naik gunung selain Uhud? Gunung Salak, cinta enggak? Ya. Cintai Uhud, Uhud cintai. Walaupun antum udah naik Gunung Salak, Uhud udah dinaikin belum? Belum, sono aja belum kan? Wajib cintai apa? Cintai Uhud karena Nabi mengatakan. Ya, Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud mencintai kita dan kita pun kita kata Rasul wa nuhibbuhu dan kita pun mencintai. Kalau mau masuk dalam rombongan kami, kita itu dalam sabda Nabi, ya kita ikut juga. Kalau antum, oh enggak, saya enggak mau cintain Uhud, ngapain? Mending saya cintain istri saya. Nah, ini berarti ntar enggak ada. Oh, ini bahaya ini. Nabi cintai Uhud. Mana lagi tadi? Ya? Zahaban mansub ala tamyiz. Ya, mansub sebagai tamyiz. Ya, itu di ilmu nahwu ya, enggak perlu saya jelasin. Ma balagha mudda ahadihim. Ya, kalau seandainya ada seorang yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai ya dengan sedekah satu mud salah seorang di antara mereka, para sahabat. Al mud, apa itu mud? Mikyalun, itu sebuah takaran, wa huwa rubu'us sa'. Ya, seperempat sa'. An-Nabawi, seperempat sa' An-Nabawi. Artinya satu mud itu sepenuh dua telapak tangan orang dewasa yang ukuran sedang. Nah, hakada. Ngambil korma, sedekahin tangan begini. Ciduk. Ini satu. Satu mud. Satu mud. Nah. Wala nasifahu, walau dan tidak akan pernah sampai setengahnya. Artinya setengah segini aja. Ada orang paling kaya sedekah, mau sedekah di jalan Allah emas sebesar mana? Sebesar gunung Uhud. Dibandingkan dengan sedekahnya sahabat, satu gini aja enggak mampu menyamai dia. Nah, ini. Ya, nasifahu lughatun fi nisfi. Itu lughah yang lain, bahasa yang lain dari nisf. Setengah. Setengah itu dalam bahasa Arab nisfun. Nah, tapi boleh juga nasifun. Nah, kama yuqal saminun bi makna samanun. Sebagaimana as-samanu dikatakan samin. Apa itu samin? Makna saman yaitu harga. Nilai harga. Boleh saman, boleh samin. Wal makna, maknanya apa? Annal infaqa al-katsira, infak yang banyak fi sabilillah di jalan Allah min ghairi sahabati, yang itu diinfakkan oleh selain para sahabat radhiyallahu anhum. La yu'adilu al-infaqa al-qalila minas sahabah. Maka itu tidak akan sebanding dengan infak yang sedikit yang itu diberikan oleh para sahabat. Wadhalika annal iman, yang demikian itu karena bahwasannya keimanan. Alladzi kana fi qulubihim, keimanan yang ada di kalbu mereka. Hinal infaqi, ketika mereka berinfak. Fi awalil islam, di awal islam. Wa qillati ahlihi, dan masih sedikit orang islam. Wa kasratis sawarifi, dan banyaknya hal-hal yang akan memalingkan anhu dari keislaman. Dari keislaman. Wa da'fid dawai, dan lemahnya faktor pendorong ilaih untuk mau berinfak. La yumkinu ayyahsula li ahadin mislahu mimman ba'dahum. Maka itu tidak akan mungkin terjadi bagi siapapun semisal itu pula, bagi orang-orang yang datang setelah para sahabat. Nah, kalau orang yang datang setelah para sahabat, dia andaikan ditaruh, dia hidup dia ditaruh di masa sahabat, belum tentu dia seperti sahabat. Ya, dia malah-malah berada di barisan Abu Jahal. Makanya jangan pernah ngayal ya, coba saya di masa sahabat ya. Wah, di perang Uhud, wah, di barisan Abu Jahal lagi. Ya alhamdulillah. Sahabat itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Ya, maupun sahabat Muhajirin, Ansor, maupun orang Badui sekalipun. Maupun orang Badui. Ini sahabat. Ya, walaupun Badui beriman sama Nabi. Di masa Nabi jadi apa? sahabat, nggak main-main. Walaupun anak Badui, ngangon kerjanya, orang kampung. Ya. Nabi sering toleran kepada mereka. Nabi berlemah lembut pada mereka. Kemudian wasyahid minal hadis, yang menjadi poin dalam hadis yaitu la tasubbu ashabi anna fihi tahrima sabbi ashabati, bahwa dalam hadis ini terdapat pengharaman mencela sahabat. Selain hadis itu juga hadis yang lainnya, hadis Tabrani, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wa la'nul malaika wal malaika wan nas ajma'in wa bayana fadlihim. Dan dalam hadis tersebut terdapat keterangan keutamaan para sahabat ala ghairihim dibandingkan dengan selain para sahabat. Wa annal amala yatafadalu bihasabi niyati sahibihi wa bihasabil waqti alladhi adda fihi, dan bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan niat orang yang mengamalkannya dan sesuai dengan waktu orang yang waktu pelaksanaan tersebut. Salat Isya, sama-sama salat Isya. Pahalanya beda salat Isya di zaman sekarang dengan salat Isya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Sama salat Isya-nya enggak? Sama. 4 rakaat kan? 4 rakaat. Tapi dikerjakan saat ini sama dikerjakan di masa Rasul, di masa Rasulullah, ya beda. Beda. Zuhur deh, zuhur. Gak usah mikirin lampu, zuhur, zuhur terang benderang. Ah, zuhurnya sama nggak? Sama. Panasnya sama? Lebih panas sana bahkan. Iya. Sekarang Ben, tapi masanya di masa Rasul dengan di masa Muhammad bin Salman. Kalau antum sholat di masjid Nabi, ya beda? Beda. Beda. Nah begitu. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Tergantung pertama, ya. Tergantung pertama niat orang yang melakukannya. Semakin ikhlas, semakin besar pahala, semakin diterima. Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya. Kalau di masa sahabat beda tentunya. Walaupun sama-sama sholat zuhur, tetapi beda. Sholat zuhur di masa sahabat, ya. Di masa Nabi SAW dengan saat ini. Kemudian wallahu a'lam wa fil hadis anna man ahabba sahabah wa asna alaihim faqad ata'a ar-rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang mencintai sahabat dan memuji mereka, berarti dia telah mentaati Rasul SAW. Wa man sabbahum wa abghadahum faqad asa ar-rasulullah SAW. Namun barang siapa yang mencela sahabat, membenci mereka, maka berarti dia telah bermaksiat, berbuat durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjutkan tentang keutamaan sahabat dan mauqif sikap ahli sunnati wal jamaah ya terhadap para sahabat, dan penjelasan tentang keutamaan para sahabat yang mereka keutamanya itu bertingkat-tingkat. Tidak sama antara sahabat Umar bin Khattab ya dengan selain beliau. Ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq dengan sahabat selain beliau. Ini berbeda-beda. Ini penjelasannya pertemuan berikutnya. Ya, ada yang mau ditanya? Tafadhol. Silakan.